bapaklah mencari makan. Ula kai nam biar ya perpantakari la bololo. Dia bengkau tak gajepen mencatat tuku. Bagian tangas-tangas kenaku. Aduh na belgang kenkena taruk. Kena gusulnya sampah tina nente. Ula morah-morahnya bagian daging tak-tak cibalta. Geluh meserang tempat lah resima-sima. Kulipet sokin pedahin kunaku. Nanam gelengku lebih kenasa pejabat tinggi. Sapo sapo tak enakku galang nangis iti. Adi isi naronca honca bije siate tangan na. Kuli kulie penaku upah nangis iti. Korupsi tutung suka belgang jambe kula rubat-rubat ame kula kari ketuk nane ciman simolah olah teman pinter lalu ku tabulu adi enggo sekolah teman. Mela malu di lamelu. Tak cibalta geluh meserang tempatlah resima-sima. Kulipet cokin pedahin kunaku. Nanam gelengku lebih kenasang pejabat tinggi. Kari getuk nande ciman simolah olah teman pinter lalu ku tabulu adi enggo sekolah teman mela malu di labelu tutung suka belgang jambe ular rubat rubat ame. Kari ketuk nade ciman simolah olah naku pinter lalu ku tabulu hadinggo sekolah naku mela malu dilah.